ada impian datang dan pergi, membawa hati menyusuri kembali jalan-jalan sepi. Ketika terbawa-bawa oleh rasa mimpi yang tak sudah. Ketika terbawa-bawa oleh rasa mimpi yang tak sudah, oleh rasa mimpi yang tak sudah, oleh rasa mimpi yang tak sudah.